Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para Bapak, para Ibu, para Raustoyo, alhamdulillah. Saat menika kula panjenengan katakdiraken kami saged sareng-sareng nindakaken pengaosan kitab Al-Hikam. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahaken sesarengan menika saestu-estu dados sabagyanipun kula panjenengan langkung saged kacerit dumateng Allah Subhanahu wa taala, saged nadong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dados kawulanipun Allah ingkang sejati. Masak menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalal wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalal wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihum waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mutali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak, para Ibu, para Raustoyo. Mulai pengaosan-pengaosan ingkang sampun, terutama ingkang nyangkut soal napa suhbah utawi guru sing kena dikancani untuk mengadakan perjalanan dumateng Allah, lajeng ngantos tumuju bab zikir. Niku sedaya sadasipun menawi kita lampahaken saestu niku terus tumbuh ketetapan hati. Sak sampun njenengan panangguh guru mursyid, sak sampun njenengan pun baiat zikir, niku mengko wonten apa nggih semacam mlenggono kudu sampean menika pun mengadakan perjalanan sing sak temene perjalanan dumateng Allah. Asal namun siap-siap, siap-siap, siap-siap, Buku mulai awal sampai bab nganu niku namung dipameri. Ya nek wong soal basiro ana iki kan tapi kan dereng-dereng juga. Sampai kumugi soal soko kancamu terus alate sing dinggo tumandang niku apa ternyata zikir. Ya niku mun mulai. Nah niku enten enten perjalanan niku mungkin enten perkara-perkara sing sing kudu diati-ati. Hati-hati. Yang karena ini nalika wong itu kerasa sembrono. Jadi setelah kenal juga, setelah kenal guru kerasa banyak hal yang selama ini maksimal tidak maksimal. Mungkin ada rasa-rasa semacam apa kok kalah bisa ini aku kenal. Wah apa kok lagi bisa ini roh rasanya. Sikit-sikit lo rasanya zikir. Lapa kok lagi saiki aku kenal agama. Kaya-kaya gak tuh? Jadi itu semacam apa ya? Nelongsa gak tuh? Ya apa kok misak mene? Aku ngelmu ke agama kok misak mene urung-urung wis tuang ini. Ya itu ya. Ketun ya. Ketun, susah. Kok aku ora tenanan. Ngerti yang ini dia tidak kebiasaan tenangan. Kira-kira aku ngaji Quran ini urung khatam. Mok. Malah ngapusi bapak. Wanu-wanu. Terus ketun. Terus kilah balik. Ya aku terus kowetok ada kekurangan-kekurangan ini. Nah. Ini biasanya reaksi awal ini. Reaksi awal. Terus nomor kali. Terus tergerak. Pengen tobat. Karena aku merasa kurang. Pengen nambuli, kerasa salah pengen benerno, ya sudah ya. Kerasa keblowok pengen nyundari blowok ane. Kerasa kadung teles kena cipratan kotoran pengen ngersi. Wajar, maksud itu wajar. Asin, tak terusnya, yang baik berusaha untuk, karena setelah mengadakan aktivitas, menambuli kumpuran dan lain-lain, begini-begini terus. Mungkin rasa bahwa ternyata semua itu anugerah juga dari Allah. Tidak semata-mata karena ikhtiar Allah, jadi anugerah dari Allah. Akhirnya itu wajah yang berusun kuat khusunuzun kematang Allah. Nah, semakin khusunuzun kematang Allah, kalau semakin kenal, semakin dekat, maka dia tidak semakin sembrono. Uang menek ni ku semakin buruk ramu gak dek muda ramu dah leha-leha kok. Boleh deh. Uang menek kelopon ni ku semakin meh tekok kelopon ni. Iku harapannya untuk meraih kelopon semakin banter. Tapi ketakutan jatuh juga semakin nemen. Sehingga ada keseimbangan antaranya takut dan harapan. Sehingga dia berusaha keras dengan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Sehingga kesalahan salah titik oleh kemacat taparan kelopo. Rusuh. Kain-kain aja bisa menjahatnya. Terus kehilangan kelopo sengarap tak lain. Jadi gue dulu terus gawah nih ngelakon salah titik emoh. Terus dia akan berusaha meneliti diri sendiri, meneliti hatinya, terus sampai yang baik nanti nak ngasih dengan Allah mah, nak sekedar pertemuan wajib kok. Solat dok nak itu langsung ke akuan, tak perlu bu, ditambah tahajud, tak perlu awan, tambah duha, tak perlu qobliyah, baik dia. Sudah kok semua wajib zakat kok, tak perlu kabeh. Ora kok ora apa-apa, aku percaya kok nek jatahku tetep karo Allah diparingi. Iki sing teko iki tak ana wong kaya ilang, mesti jatahku mesti ana. Semakin yakin terus. Nek nandani apa-apa mesti digandengi sing sunat, ora mung sing wajib kok. Terus niku meningkat sampai pada tingkatan dia tidak mau melihat amal. Iku susu kesel belok ngamal. Belok ngamal itu susu kesel. Sebenarnya tak tandangi mengaku raru mongso belok. Ya ampun. Akhirnya terus iki godhong pikiran iki ditampa ta ora, ditampa ta ora, ngoten kok. Niku iki cara peta, peta reaksi hati niku mboten iki. Terus lha niki namung petane terus cepet lambat, lha niki yo masing-masing orang benten. Ngoten mungkin terus sampean iso iso cepet laku kok umum, lha iso iso ngono ya, niki mencarian niku jenenge banter alone wong mlaku niku ora padha. Ini jam 11 aku teko peduli lah, aku jam 11 aku ijek teko serengat. Oh lah sampean diusir-usiran yang serengat lah dan jagongan itu ya. Ini jadi lah di dulu lah ngaji hikam itu, di enam lah ngaji hikam. Ini ya panggah, lah budal-budal. Ini maklum makanya ini diusir-usiran, di nganu penggawaan di atas. Ya mungkin saat ini mari ini terus dilala oleh tunutan yang diantar kendaraan yang rombongan yang melok katut wuss, ini seungguan dilala yang terus numpak kendaraan dulu, tahu itu dibayar malah ngebos ini ya, dan ini seluk-beluk ini kali itu perjalanan lalu lintas ini suluk ini kulak perjalanan ini perjalanan rena-rena kulak nanti kemeluwalat ya oleh ini supir gula. Maksudnya kemarin itu dan sopir kula mbak temui izin, maksudnya mobil kula lah ala. Iya tengah ala, bodoh gitu. Tapi dan terus nonton itu, ini itu sambung-sambung, ini itu kuat lah. Sebenarnya api-api, bangsa ini sengkorola, bangsa ini nopon, itu di kabeh dimangat nih kabeh. Mereka hujan terus tuh, ini gue napanya yang kena banyu terus gak bisa melaku. Maksudnya siat elak melaku terus, ini gila. Memang lagu rasa gila elak obi-obi ini betul nyatanya buka bismillah yang buruk itu gendang blitar yang bisa terlalu gila itu semua waduk jatuh gila kuno wangi ganteng-ganteng malah kok danai lagu ini ini gila siap ya hal ya nyetel tut nyetel gigi keempat solo balapan ya cahaya merah karu ini namanya perjalanan itu gak mesti belum tentu. Orang yang tahu tentang amal ibaratnya kendaraan wakas zaman khususnya yang tahu mondo itu jenis kendaraan yang zaman kenal tak tahu yang kurang tapi orang yang itu tempat itu ya itu yang nanti uangnya tangkluan kenal agama di tas karo kia ini mesti kandani itu yang penting salat lima waktu manut yang langgar hae. Ini langgar, orang kula harus belajar salatnya, harus kadung kue, harus kaku lambungmu. Yang penting kue bisa wudhu, bagian ya, batal wudhu, hatimu muni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini tidak kendaraan sitok, ini di telate, ini ditumpak itu, nanti ngetengkluk ngontel. Tapi terus, gak tahu lah, ini dihitung buat malam. Dan sebenarnya sungguh kendaraan, sebenarnya paham sholat sunat tahajud, itu lah ngecil sini ya. Belum numpak kita hajit uang pira umur pira beli hewan ini macam jadi akhirnya ke nun saya sok itu kemandone ini kalah karo sing numpak kue bantal ini gue mereka kenalannya malaikat wis akeh yo jenengan sing ketepaan mondoke itu cilik ngono malah putra kiai pisan ngono tapi ora budal-budal wis ora kartis malah ora budal-budal. Musim kartus itu kebadaan, malah kartus lewat calo gue malah. Tapi undang mugah yang sepur ya katut. Mana ini betul mesti. Perjalanan yang digambarkan itu tidak harus persis kayak itu digambar ini. Soal kapan, cepat, alot, macam-macam, terus alangannya nopo-nopo, itu orang per orang tidak sama. Betul sakit di kebiahuya. Mulanya, ojok pisan-pisan ini taruh wong. Baik itu soal lahir maupun soal batin. Ojo pisan-pisan sombong terhadap orang lain. Mereka orang mesti. Wesen saya itu resi. Tak wayah-wayah kotor bisa. Mengenak-enak tengok-tengok. Belok isi di telai tetek ya bisa. Gue sakit mawan. Gak bisa. Omah rumpus itu di pel. Ini di setelah itu cek, cuman ngilang itu cek omah api angel gitu aja itu harus di omah itu tetap cek moro Kelambi, jas, uji, macam-macam ikut diparani nyamuk. Nah, ini ora oleh sombong. Kue resi api belum tentu pesik itu bisa bertahan. Semua nunggu yang kue elek, ya jadilah api. Gusialah itu orang gusialah wong api kok, wong elek yang beri gusialah. Yang belum, nunggu itu disoani toh gusialah ini. Wong anak isi kotor, ini matur gusialah pisan gusi. Kulah ini yang tenang kotor, nyatun buat sambal resi ini. Nunggu kita gak perlu malah. Sebab malah harus menulis, alah wong kotor kaya api ini gak ngira ditompo loh. Yang tukang nentok ini tompo lah, nanya jijik ini. Ya itu loh, barang mesti. Yang itu orang gagah. Yang gagah. Yang itu orang ngayu. Seles. Nawak no produk yang ngapik. Urung untuk latan. Urung untuk embong. Ini aku baca sih. Buatan. Ini aku sirang-sirang. Ya, ini orang kotor, gembel. Ini aku malah dikongkong yang tawon. Ini ya kak. Untuk ditompo. Itu modalnya tidak harus sesuatu yang tampil netis, dan belum tentu. Ditompo itu kadang-kadang awal itu ditompo disuk malah. Mereka harus dikon ngebal. Itu belum tentu yang sarjana. Terus wano usma tak meliti ditompo belum tentu. Mereka yang kone wisaka. Itu lah ya. Betul-betul mesti. Wane hal yang tidak mesti begini, jadi mesti-mesti. Mesti-mesti nama Allah Ta'ala. Awak dhewe iki namung sak dermo napa sing iso ditandani sing di luar kemampuan tandang ora usah ditandani. Nek mengko nak lan ojo siji ojo iri. Nomor loro ojo sombong. Mun insyaallah lek niku dinanu mesti mboten ngrembeti lakon sampean. Nggih. Pun saniki monggo dipun terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Engkang nyangkut soal getun kalau soal apa soal jelas balik merasa banyak kekurangan kesembronoan ini dipun dawaken ngoten min alamati mautil qalbi iku setengah saking pira-pira tetengere mati mati ati niki mati apa urip iki entek tengere. Adamul khazani utawi ora anane susah. Alama ing atase perkara fata kang wis pot, pot iku telat liwat apa mata ing sira minal muwafaqati rupane pira-pira ibadah kang sesuai karo perintah lan larangane Allah. Di mana niku wis kan. Watar kuna jami lan ninggal getun ora susah kelangan ibadah kena omong itu loh ya. Watar kuna jami lan ora getun alama ingatasi barang faal takang us ngelakoni soko surahu imma menyuji dijalat rupane piro-piro rupane wujudu piro-piro kesalahan nek ngelakoni salah ora getun pun kelangan ibadah orang susah itu tanda hati ini mati. Mulanya meninggal orang usaha geten itu ya. Orang usaha geten di tapangnya loh bu. Ini bocah orang-orang munggah pas kok. Ya kapok kalau tidak munggah rapopo beneran. Wah ini bukan munggah pas terus anak. Kelangan ibadah orang susah. Bolos awan orang susah. Kelangan kesempatan sekolah gak susah. Gila gue. Terus ngelakoni kesalahan sekolah gak susah. Terus murid mudah menunggu. Terus gak bisa munggah kelas gak bisa. Mungkin mati ya. Gak bisa macam-macam. Sampai kowe ini. Sok tahu ini orang ranking. Eh, leren ya sekolahnya. Ayo, hangon wadus ya. Beneran. Jadinya harap diancam ke sekolah malah beneran. Enggak kok nih. Salah barang orang getun. Orang getun. Apa? Awak mau diusir di sekolah. Gak oleh sekolah sakulan. Berarti lah ngelakoni salah. Nah, ini orang getun. niku wong ngoten niku sedene mati, atine sing mati. Al-qalbu tawi ati. Iku dakana tetkalane ana apa kalbu, ana iku hayyan urip. Uripe bil imani sebab iman. Jadi diarani ati urip iku ati sing duwe iman. Ora kok ati urip iku mergo jantunge cek detak niku lak ati-atine raga. Jantung niku atine raga. Ngoten lho sing digambarne mudhoh niku. Atine raga. Terus lek atine roh. Roh sing muni aku lho ya. Sing muni aku niku wau iki jenenge ati sing roh. Niku uripe nganggo iman. Jadi nek ati niku urip dadi imani kelawan nganggo iman, hazina mongko susah apa ati alamae ngatasé apa ae fata kang pot. Pot niku tegese ora kelakon. Ora kelakon sampe ilang. Bu ing ma minat taati rupane pira-pira taat. Banyak taat-taat yang mestinya bisa dilakukan hilang enggak dilakukan. Wa nadina lan mesti getun apa kalbu alama ing atase apa ae pa'ala kang wis kadu nglakoni sapa apa kalbu ing ma rupane minazalat minazalat saking pira-pira kesalahan. Jadi salah salah niku jenenge bahasa Arab zallah. Mencoba menisalah kamu kangenan bersalah, salah, menisalah. Jawabuk tak dohaja, utawi akibate. Kata saya ini akibat. Soro wong kuno lek mak nari tatrapane, iki susahan kecun. Iku wujudul farohi wujudul dina. Bima kelawan barang ya tak milukan bisa nandangi sapa apa kalbu iki ing dalem ma minat taati nyatane pira-pira taat. Wali ane kan begitu, lek dipikir wali e. Berarti lek ati niku urip susah nglakoni nek kelangan taat, getun nglakoni maksiat, nglakoni salah, berarti apa akibatnya? Akibat dari itu kalau dia berhasil melakukan amal perbuatan yang baik, yang benar, taat itu tadi, maka dia merasa gembira. Gembira, senang. Mulanya jadi enak hati. Man fariha dikuhuli Ramadan bahwalah jannah. Sapa sing benar tekani Ramadan, mlebu bulan Ramadan, mlebu swarga. Mergo napa urip? Nek urip, iki mungkin roh rasa. Lama kan yang jenis Ramadan banyak suguhan. Rasanya suguhan Ramadan dia akan mengikuti seluruh suguhan yang ada itu. Akhirnya sehat. Ngomong-ngomong suguhan-suguhan Ramadan semua adalah menu yang menyehatkan rohani. Nah, sehat, itu mungkin menandangnya apa-apa kuat. Dan Ramadan mungkin kuat melakukan taat, kuat melakukan memuji, kuat meninggal memuji. Rohani mungkin kuat. Itu mungkin terus kata hikmah yang dipakai. Tapi lah, pas Ramadan kok. Dunia yang keliru. Mestinya yang di pangan itu yang tinggiru gelas, kok yang dikeletak gelasnya. Kulitnya yang diperkaraknya ya. Sibuk yang dirisi hukumnya. Ya, hukumnya nurut hukumnya. Ya hukumnya ngurusi rong, ngunoe sing dirisi, orang dan ngurusi. Iki ini gelas itu anak telah tetap suara orang dirisi malah. Ini ternyata kok tersebut kalau kayak gini kan. Sibuk ngurusi gelasnya malah lali orang ngumpulin sini. Ramadan orang ngurusi. Dia supaya dirasa nih Ramadan itu nikmat. Ini malah sibuk ngurusi. Datang tawra ya, nganu pora ya, nganu semua. Gua gitu. Ini wale orang sido farisa nih kemudian, nggak sido bunga, tapi malah susah. Ramadan malah sholat dia terus. Wah, kupet gue gatel lah itu kan. Susah sama itu. Marah ini jurusi kulitnya ya. Ini tuh. Kan? Wa yuwaffaqu. Wa yuwaffaqu lan ditulungi. Wa yuwaffaqu lan ditulungi sapa sapa mang sapa kalbu. Wa yuwaffaqu lan ditulungi sapa lahu kedue kalbu. Nini dicena bil ma'asi saking ngedoi pira-pira kemaksiatan wasayyi'ati lan pira-pira keelekan. Jadi lek jenengan pengen ngukur mati kuci urip apa mati, ya coba lah. Nanti kalau ngelakoni tumindak-tumindak sing cocok niku artinya marem apa ora. Artinya marem itu ada semacam rasa syukur, alhamdulillah saya bisa melakukan sesuatu. Untuk boleh pas iso berhasil terhindar dari maksiat itu, sadar nggak bahwa itu juga sesuatu kehormatan. Terus bunga-bunganya mergo berhasil meninggal maksiat, bunganya mergo kuat ngelakoni to'at. Wakot ja'a teman-teman wistaka fil khobari yang dalam hadis, apa man sarathu dawuh man sarathu. Man utawi sapa wong iku sarat nyuwahaken hu ing man apa hasanatuhu kebagusane man. Wasaat lan nyusahaken hu ing man apa sayiatuhu kaelaane man. Bahwa mengko utawi man iku mukminun wong mukmin. Itulah orang mukmin. Kalau dia orang mukmin berarti hatinya hidup. Nek atine urip berarti lek kesenggol perkara sing nglarakno krasa lara, lek kesenggol perkara sing nepenakno krasa penak. Lho ngoten lho niku urip lak ngoten iku to nggih. Urip niku lek ngrasakno penak ya krasa penak, ngrasakno lara krasa lara iku urip. Lah nek iki nek tangan dicium gak krasa lara. Dicium terus ya gak krasa penak. Ngerti? Iki anek ati. Dijotosi nganggo maksiat yo gak kerasa lara. Dilus-lus nganggo taat yo gak kerasa penak. Lembo. Nunggu. Wa atamul khusmi. Fa ilam yakun. Moga lamun ora ana sapa wal abu kawula, ora ana iku biasa wasti kelawan iki sifat. Wa adamil hazani lan ora anane susah. Alama ing atase barang fatakan pot apa mahu ing abet. Wa nadamil lan ora anane ketun. Alama ing atase barang atakan nekani kang nglakoni sapa abet ing ma fa wa mongko dawi abet iku mayitul qalbi mati atine. Wa inna makana panangin pesine ono apa zalika mengkono-mengkono susah lan ketun ono iku min kibali anna a'mal abdi ala khasanati wasayyati alamatani ala wujudi ridallah. Jadi bunga kok bunga itu bunga sing piye to sing dimaksud bunga seneng utawa ketun iku wau. Niku ora kok soal ngamal niku, jane ora soal nek ngamal iku gak soal jane. Wong ngamal iku sakjane ya diri mana. Ngamal iki dudu ngamal sampean. Ngamal iki kiriman ke ngriko. Sampean kok dikirimi gelas resi. Sampean iku dudu ya bunga ta apa iki arep dibagi teh resi. Yo. Tapi lu sampean karo juragan kok dikirimi lengser isine gelas teh tok. Waktu itu saya kira tanda nilai sama narap di kongkong korah-korah sama tuh. Jadi itu pun wajar, jadi sama kok dikirimi maksiat itu maknanya sama narap di kongkong korah-korah. Kudu susah. Dan ini anak gua nggak boleh nekat beneran korah-korah, makanya nih seru tuh. Teman-teman jadi dijamin kembali anak amala abdi. Mulane, fa'idah wa faqah. mongko tetkalane paring taufik paring pitulung sapa Allah taala wa taala abdahu ing kawulane Allah diparingi pitulung li sholihati maring nglakoni pira-pira perkara kang saleh sara mongko bungahaken apa sara mongko bungahaken hu ing abet apa sing bungahaken zalika mengkono-mengkono taufik mengkono-mengkono pitulung iso nglakoni sing saleh mau mergo napa li annahu krana sak temene sholihat utawa zalik sing cedhek dhewe iku alamatun dadi tetenger ala ridhowu ing atase ridane Allah anu saking abet wa ghalabalan banjur nglindih dina idin nalikane iki-iki lindih niku ya dadi wis nglindih lindih niku sampai ngilang no liyane niku jenenge nglindih bahwa labalan nglindih dina idin nalikane iki-iki napa nalikane iki-iki seneng bungah apa sing nglindih rojau harapane si abet. Maka ketika dia melakukan pertolongan oleh Allah melakukan taat, maka yang tumbuh adalah kegembiraan. Karena apa? Harapan-harapan sukses itu sudah diambang pintu. Dan ada uang lagi oleh ketak. Sing ketak itu aku harap di bukti. Sing oleh ketak harap oleh dum-duman sembako. Ketak niku napa sih? Kaplek. Lagi cara nilainya apa? Wong dituki kaplek ngene kok bunga. Nen. Mergo niku tetenger. Nek arepe oleh sembako, ngoten. Lah apa sih wong-wong kuwi iso lunga kaji kok bunga padahal kelangan. Ora soal kelangane iki ngono tetenger. Mergo al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wong haji mabrur kuwi ora nek piwales liya kejaba swarga. Lha kan mesti bunga. Mesti bunga niku. Nek gak bunga ya mboh. Berarti ora ora berarti ora urip kok ngoten lho. Bar haji kok malah susah dieton aku. Tibane haji mek ngubungi watu ngono kuwi malah lara kabeh. Menurut saya mati dulu. Mati. Mati. Untuk akeh. Masa tiba-tiba saya terima. Mengubung-ubung kaya yang jumpretan. Saya selalu menurut gue. Saya seorang iso. Ini gue mati. Wa iza khodala. Lantet kalane ngasoraken. Ngasoraken sapa Allahu ing abet walam yaksim lan orang jaga sapa Allahu ing abet krana gak dijaga fa'amila moko banjur nandani sapa abet bil ma'asi kelawan pira-pira kemaksiatan sa'a mongko nyusahaken hu ing abet apa dalika mengkono-mengkono khodalahu mengkono-mengkono diino diasorno Allah wa ahzana lan tegese nyusahaken apa zalik hu ing abet mergo napa li anang krana sak temene zalik yasorna kuwi mau iku alamatun dadi tetenger ala suktihi ing ngatasé bendune Allah ala ing ngatasé abet wa ghalabalan dadi banget dadi nglindih akhina izin nalikane iki ditengeri dibendoni dina izin alikane kikin duit tetenger dibendoni apa sing lidih khaufuhu wadine abad. Jadi nek kula panjenengan diparingi saged ibadah taat itu berarti pertanda bahwa kita diberi keriduan oleh Allah. Soale ora anggere wong nyatane ya diundang niku ora anggere wong. Ngerti lho nggih. Nyatane iki kok sing diundang. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Alhamdulillah sik diundang. Lha mergo iman ta, Mbak? Ngoten lha nek sampean wis ora rumangsa iman, ya ayyuhalladzina amanu, ora rumangsa iman lagi dicelok barang ora maro, ora rumangsa, Pak. Jadi niku seneng, senenge niku mergo katut diundang. Wong sampean lek ora katut diundang lak susah. Duwe tangga cedhek. Kabeh kono-kono wis diundang, wis krungu kabar lek tanggane karep mantu. Lah kok aku dhewe sing ora. Susah apa bener, Mas? Tane opo to kok anu susah. Padahal ya kliwatan. Kono ora kok niat piye-piye jane lali. Mulane lek pun wonten niku wis gurune lagi pikir diundang lagi diundang. Wong wis akrab ning budal ngono. Ya modan wis to wong wis akrab ngono. Budal apa teman? Iya tak ya? Karena orang akrab itu seorangnya duit gawe, ngomong kelompok kabar lah duit gawe ini tanggal 5 ya tanggal telur rono gitu sih, berambang apa ngewangi goreng berambang, goreng kerupuk urang apa, ngelomoti serondengin apa ngirisi kentang, ngelak itu tak ya? Jadi malah rusuh-rusuh ben nek sing macai resik ini lah, nek sing undangan pas jerengin itu. Iki iso aku rusuh-rusuh, rusuh-rusuh ini tak budal lah. Jadi bintang bisa lah, orang usah ngenteni resik. Ini banyak usah kak kok. Mbak Ewa salah duit, gandolan sopo-sopo liane Allah. Mungkin aku elek ini, busi mula elek ya, tapi kalau iso aku lah. Ini ngerti ini, kalau tak budal ngerti ini. Kalau asin gulik, sing rusi, panganan sing halal. Ya buat ini, iso orang alamin pun koyok ngerti. Sembarang kalian pun serba berbunga. Mbak kan ya? Harap lo haji mawon dia setorannya mesti lipat bank dia ni mesti bunga sembarangan. Gula sih resi buat nusakit mesti. Kalau malah langsung gula sih resi buat nasi dong membawa gang. Wang kalau ragu-ragu gula ni gula yang ada ini apa? Ya suci tenan. Weh rasa jauh lep kan? Mana gusti gak enten kotor-kotor yang enten tak budal. Timbang buat budal. Ya penak ni kumaja pun. Buat terlalu susah. Tapi lek sampean sampe blesne wis arep budal bareng. Kok kale ngrepoti gak kanggo lah susah sampean. Ngoten lho. Niku lek sampean iki sadar duwe tangga akrab gak diundang sampean men susah kok. Lha iki tangga sampean diundang bisa lah berhasil melok traweh sampean malah delok TV kok ora susah ya. Ya niku mulane ya punya harapan orang itu harus punya harapan, punya kekhawatiran ya. Jadi lek sing dilakoni niku apik, ya harus seneng karena ada harapan bisa lebih dekat. Lek sing dilakoni elek harus susah karena itu pertanda bahwa kita akan semakin jauh. Li anna war raja'u. Lah saniki soal ngomongne rojak kali khauf iki dhas putih. War raja'u ta sing diarani rojak harapan utawa pengarep-arep iku ya ba'du bisa bangkit apa rojak iku yub'itsu bisa bangkit ta kenapa rojak bangkitno alal ijtihad ing atase semangat bahasa saiki nganggo bahasa semangat cara pian alal ijtihad ing atase nemen-nemeni taat ing dalem taat walaisa lan ora ana iku min muktadahu termasuk akibate rojak apa sing ora ana tarkuha ninggal taat. Lah jenenge kowe ngaku saya punya harapan, dan punya harapan kok malah santai-santai ora ana. Jenenge orang punya harapan itu mesti nunggu. Nunggu iku mesti kesel. Mergo kadung semayane tunggu aku ning gerdu kene. Iku lha mbok nyuweng klung kesel karena punya harapan ya ditunggu. Dan semakin semangat dia menunggu itu. Semakin dekat waktu yang dijanjikan, semakin bangga dan berbunga-bunga hatinya. Dan itu nikmat sekali. Wes siap-siap, Pak. Teko nganten lanak. Wes mantan wedok tak dikduk, tak dikduk. Lah, cara direkam ono, Pak. Itu salah satu bentuk ekspresinya orang berharap itu seperti ini. Ngoten. Malah-malah lek pas dunia teko kok sampai kelewatan. pas dinten iki pas dinten teko ndek kliwatan ora iso roh nganten teko lho kuwetu wis tegawati masyaallah sakjane iku mangane acara penting kok gak iso teko aku ngoten dadi lek wong niku rojak tenan berharap betul maka akan bangkit semangat untuk melakukan tunduk patuh kepada aturan-aturan yang ada. Dan tidak mungkin orang yang punya rojak, punya harapan itu kok terus ninggal noto ate, terus nek telat ora ketun, wa adamul khusni lan ora anane susah alama ing atase barang patah kang pot apa ma hu ing abet. Nggih. Mina saking taat. Amnan wal hiroron. Amnan podo uga oleh pot kuimang aman. Begitu oleh ono alasane. Artinya oleh taat. Ono alasane gak apa-apa. Senajan gak apa-apa. Ora kok soal gak apa-apa. Tapi garuh lo getun. Nanu ngundangan ngoyo ngbudak acarane nganten jam 10. Muga kanca akrab dadi nganten jam 10 dikudak. Iya ben iso roh ketemune ne jam 10. Kari-kari telat jam 10:30 sak teko. Jane sing dadi nganten ora apa-apa, mae sing penting wis teko. Tapi pada ketun. Wedi kaya sampeyan, aku turu. Lah aku turu mambengi pancen jam 2 urung kaya subuh. Lagi kebablasan tangi jam 8 ora apa-apa. Tanya ora apa-apa lek kebablasan tangi gak apa-apa. Secara hukum fikih tatrapan enggak ada itu jenenge aman. Aman, enggak ada siksaan maksudnya. Tolak yang model gitu itu enggak ada siksaan. Lek pancen sampean kebablasan tenan ora melek blas mulai jam 2 sampai jam 9. Itu aman, tapi tetap jenenge sampean kliwatan gak kemanan subuh. Kudu ketun. Nek urip lek ora getut ya umure mbuh ora ngono kuwi. Tapi wa ketiroran kabujuk. Ngono kabujuk niku tegese kakusan informasi. Ngono kebujuk karo iblis. Alangko santai-santai subuh iki dawa kok wektune kok. Mesti wasek lah ngono wis. Kebujuk niku jenenge. Kebujuk sampai telat yo ketut. Wah, mengandung di bujuk itu marjane anu-anu-anu yang ngaten. Jadi lah kalau itu, alah kok aduh-aduh nganten. Acara tersanjung di mana? Wah, aduh-aduh. Karena punya harapan pengen roh lakon terus. Ini aku keliwat. Gitu nih senang lagi. Gitu lagi. Padahal jani orangnya singin ini jani. Gimana deh? Karena ilangin itu karena barang yang lebih penting. Menurut ukurannya lo penting kok nek tamu gak mulih-mulih ngono. Yo ketun utawa kapusan. Kapusan mergo jame wis mati. Dijeloki oh, jek jam 7 wae. Biasane sing awal lho. Jam 7 ae jek jam 7. Gak ro lek jame mati. Iku jenenge kebujuk. Yo ketun. Ketun lha aku ndelok kok jam sing kuwi ae ora jam sing iko lho. Jadi kula jenenge sering kali dalam menghitung hal itu banyak yang kebujuk. Kita telat gak nglakoni ibadah. Itu karena kebujuk. Lek panjen sampean orang yang punya rojak terhadap kebaikan pasti getun. Mesti getun iki. Iku lek isih urip. Isih urip jane sing ora urip ya mboh. Wal khaufu utawi reaksine wong khauf iku yufisu bisa mbangkitake napa khauf wedi kuwatir alal mubalaghati ing atase banget-bangetaken bisutina bil ma'asi yang dalam ngedoi pira-pira maksiat wassayi'ati lan pira-pira keelean walai salana orano iku min maktadoi setengah saking akibatnya khaw apa fi'luha kok wani-wani ngelakoni sayi'at ora watarkun nadamilan ninggal getun alaiha ingatasi sayi'at ora apapun alasannya iasan podogo alasan putus asa wakunuton lan tegese putus asa gak mungkin wong wedi kuwi tidak pernah dia menjauhi tidak pernah dia lepas terus sampai wani-wani nglakoni maksiat gak akan berani wong jenenge wong wedi Wong ngebu ku mah lakone maksiat. Ora ana teori mesisan. Jenenge wong wedi kuwi ora wani. Kok mesisan ngene gak wani. Mergo akibate padha rasane larane padha antarane kesetrum kabel cilik karo kesetrum kabel gedhe. Nek karo-karo ku jenenge setrum ya panggah ora. Ora kok ala wong kabel cilik. Masih cilik lara kok. Dua-dua nol padha mesti gedhe kok. Jenenge maksiat itu tetap panas wong kuwi tekan neraka kok. Ngoten. Sampeyan diperenguti karo dineng. Niku lara pundi? Lara apa kok? Wong diperenguti ketandane gak ditemeni muring-muring. Neneng yo muring-muring. Gak penak kabeh iki. Dadi lek sampeyan sampai wedi mesti berusaha untuk jangan sekali-kali saya salah di hadapan istri saya. Wes pokoke engko kudu hati-hati, teko kudu tepat waktu, engko ate kliwat sak menit. Wes kudu hati-hati tenan iki meneng wis masyaallah lah kok jujur wedok iki rambuté kok kari kene. Ketempean rambuté tok iku lho gak wani. Mereka khawatir ditakoi rambut siapa? Ini aku benci kamu karena kamu bohong di belakangku. Jadi Mbak Evita Malala. Ini ada rambut cinta yang lain. Gawani sampai aku dungon yang melihat. Gawani musyrik itu kecil atau besar sama gak beraninya. Syirik kopi ya kok apa-apa. Iya kok gak apa-apa. Jadi kopi itu ya cemburu, padahal Allah cemburu nanti. Lek dibanding-bandingnya. Mesti ngerti-ngerti aja, pisan-pisan kata Pak Sian. Ini kuang kau. Mereka, lorok kok Pak Saes tuh. Aku takut kehilangan engkau. Mesti akan berusaha untuk supaya tidak kehilangan. Ngomong kok, momennya lah simpun akrab. Wong akrab ini kadang-kadang penyebabnya pisah nih kuang. Barang sepele-sepele kok. Iya, saya setuju. Barang sepele-sepele malah iso jadik nih bentok nih raket, nih wong pun raket nih. Malah lek sing orang patek raket nih. Salah-salah kasih maklum-maklum dia orang kenal. Malah nih malah. Gitu deh. Cara sampan gak dihormati wong nih. Ya maklum, makin orang kenal aku ya berat nih. Tapi sampan nih wes akrab tahu bahwa iku murid sampean terus liwat dengar sama dengan lain. Nih orang hormat sampean. Namanya para wajah kan? Neng perkara kono gandeng naro pacarannya ngono. Begitu gitu. Masya Allah, ini ku udah pun akrab tu malah kudu luwe hati-hati, luwe hati-hati men. Mulai ni nunca ulah anak uang kok ngaku akrab naro Gusti Allah tak karuk kalau aku is makom ku dukur sembrono neraka di masa. Aja timbel se. Aja timbel se. Kecuali proses. Nah, kecuali proses, lele proses ni, mereka proses ni, satu ketika diuji memang. Ketika dia tak gelap no, nunggu ni barang sini lele, ijek terus kantil karo aku koran, sok ni macam. Nanti kau diuncali koran sak dia perut itu, dia sampai gocar lumpur macam-macam kui, dia sih tetap merumang sani ijek enak aku pora, ijek diharapan nak keluar tak ke isapun tak ke anu pora. Yo, nak nengok tu je. Terus ni kau makai sakit selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wafi hadis si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud, baina manahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baina ma ing dalam suci waktu nahnu ta'i kita. Iku inda Rasulillah ana ing ngersane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iz atahu dumadaan teko. Hu ing Rasulillah sapa atin wong kang teko. Falamma hadana. Mongko nalikane wis nganteri, wis sudah sak grombol nah ing kita. Waro ala ningali sapa atin. Ningali jamaah tanah ing gerombolan ing jamaah kumpulan kita anako Anak mongko jerumaken. Sopo mang aten wong sing teko jerumaken roh ya latahu ing ontone ing tumpakane aten. Suma masa nuli melaku ila nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola mongko matur sopo aten ya Rasulullah. Audatu rohilati min masirati tis'in. Fasayyartuha ilaika sittan. Wa ashartu laili. Wa agmatu nahari. Wa ansabtu rohilati. Li as'alaka anifnataini. Ashartani. Ashartani. Kanya Nabi. Audatu pun nyiapaken sapa kula rohilati ing tumpaan kula min masirati tisin saking lakon sangang dina pasayartu banjur nglakokno sapa kula ha ing rohilah kula lakokno ilaika dhateng panjenengan sitan 6 dina pinten 15 dina wa ashartu lan melekaken sapa kula laili ing wengi kula wa azmatu lan nglakaken kula nahari ing rina kula. Perjalanan nyiapno tumpaan sangang dino. Ngelakokne tumpaan 6 dino. Malam tidak bisa tidur. Siang tidak bisa minum. Karena aku hanya ingat persoalan yang aku alami. Wa ansabtu lan mayahaken sapa kula. Rohilati ing tumpaan kula. Unta kula niku sampai deyek-deyek. Kula peksa. Perlune napa? Sepele sak jane lek menggah jenengan. Li asalaka. Karena kula badhe tanglet kadhumaten panjenengan anisnata ini saking perkara loro asharata kang dadekno melek apa isra ini ning kula. Nek cara sakniki penak nek telepon interaktif. Tok tak kok. Jaman biyen wong arep takok tunggal dina nabi niku prosese 15 dina. Bunyi melek mergo pancen barang penting. Ngoten. Saiki karek telepon. Assalamualaikum Pak Yai, lu dari tanglet. Nah, mau di palsu dia ini wong liya mboh. Pakola mangko dawuh, lahu maring atin sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Man anta? Yo kenalan dhisik to. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Mesti takoki. Sinten iki? Rumahnya mana? Lah kan mboten. Mesti tak kok kadung dijawab roh-roh jenenge rumet man anta manutai sapa iku anta sira kala jawab sapa atin wong sing teko niku kula Zaidun al Khail kula niki Zaid al Khail kala jauh sapa kanjeng Nabi mbok aja al Khail to kok malah telo ngono bal anta Zaidun al Khail. Jenemu dilihai, ojo Zaid al-Khair, tapi Zaid al-Khair. Kacak Siti ya kok. Nonton itu pun seneng, kanji Nabi telah aten kok nonton ini. Wes, saya ini lewes jenengnya diganti Zaid al-Khair, tako, sal. Tako no sopo siro. Farubba ma'dolatin kot sa'al ta'anha. Mergo, pirang-pirang perkara sing masa kotaken. Iku kot sa'al ta teman-teman ustakon sopo siro. Ana saking perkara sing nglarakno kuwi mau sing nganu napa sing nyengsarakno niku wis ditakokno kala dawuh sapa Zaid ngeten Gusti kanjeng Nabi situ li as'alaka kula niku tebih-tebih sowan ngriki ngeten waleh-waleh napa waleh-waleh napa sing mboten waleh cara Jawa waleh-waleh napa sing kula waleh niku napa to wong pancen duwe hajat penting kok waleh ngeten. Tapi wong sak niku paham mboten paham kok ngoten niku. Waleh-waleh napa ngono iku wis apa to waleh-waleh napa. Wong Jawa karo Jawane. Kula niki dugi ngriki badhe tanglet ana alamatillah saking tetenger saking Allah sing ditibakne iman ing dalem wong. Yuridu kang ngersakaken sapa Allah. Wa alamatuh lan tetengere Allah iman ing dalem tiyang. Sing layuri di sing boten dikarepi Gusti Allah. Dadi menyang wong kadung iman lak ngoten. Aku kok gak ditampa. Terus engko aku gak ditampa. Terus tengere ditampa iki piye? tengere sing gak ditampa iku piye. Niku kan iku lho becak ketiram kanjeng Nabi. Kulo iku daya-daya dan dugi iki mriki pun munek-munek tengere iki. Ditampa ta, Pak? Lho nek ditampa ya seneng gak ditampa ya susah. Aku kadung jatuh sintrong. Akhire faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi lahu maring Zaid sapa anabil kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakhin kaifa asbahta ya Zaid. Kanjeng Nabi niku santai mawon. Bejo tenan bagus awak ngomong jeneng jenenge Zaid al-Khair dadi yo bagus. Mau ngicik nganggo Zaid al-Khair dadi yo susah wong jarang yo. Kaya jarang dekat-dekat dinding susah. Saya itu jadi Zaid al-Khair ya. Bakhin, bejo. Kaifa asbahta ya Zaid. Wes, saiki wes. Sing wes terjadi sing mbok rasakno iki sakjane piye. Kaifa kaya apa? Asbahta wis dadi sapa sira ya Zaid. Piye sing mbok rasakno piye? Ngene lho kanjeng Nabi. Ora usah takok kuwi, arep takok soal awakmu dhewe kok takok wong liya barang. Awakmu dhewe piye wes? Kala dawa sapa matur sapa Zaid asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu wa uhibbu an ya'mala bi asbahtu dadi sapa kula niku uhibbu seneng sapa kula al khaira ing kebagusan wa ahlahu lan wong sing gelem lakoni bagus wa uhibbu lan seneng sapa kula an ya'mala yen to nglakoni kula bihi kelawan al khair wa idza fata pantat kalane telat pot ni engkulo apa khair hanan tu mongko unopo rindu kangen ngoyo lobo sopo kulo ilahi maring al khair wa ida amil tu pantat kalane ngamal sopo kulo amalan eng amal bagus kola setitik au kafura utawa akeh aikon tu yakin sopo kulo bisa wabihi kelawan ganjarane amal. Kala jauh sapa Nabi. Iya. Lah yo kuwi. Yo kuwi tengere lek kowe wis ditampa. Wis ngono kuwi. Iya. Bi aini kuwi bolak ya itulah. Itulah. Iya bi aini ya Zaid. Walau aradakallahu lil ukhra hayyaka. Hati. Ada apa hayyaka? Ha? Hayyaka? Ha. Sama. Hayyaka. Ka wa ha. Sumala yubali. Nek pengen Gusti Allah ngersakno kowe ora ngono, kowe mesti disiapno untuk tempat lain yang tidak seperti itu dan Allah tidak peduli lagi kamu nanti akan rusak di mana tempatnya. Allah gak ngereken. Nek kowe sik diparingi semangat itu, ya itulah. Nah, niku tandane wong urip. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi anugerah saged pinaringan ati sing urip, saged ngrasakno nikmate ibadah, ngrasakno susahe maksiat. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa man hadhara fi majlisina min ahli al-ilmi wa ahli al-khayr wa la taj'alna wa min al-ghafirin dawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina